Pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan taufik dan inayahnya sehingga kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini tanpa adanya halangan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mengkaji, mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da'wat Dawa ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa'i syafi. Naam. Pada kesempatan yang lalu kita telah memasuki sebuah pembahasan tentang khaufus sahabah minallahi subhanahu wa ta'ala, rasa takut yang dimiliki oleh para sahabat, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Telah kita dengarkan bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan para sahabat yang mereka memiliki keimanan yang sangat kuat, yang sangat tinggi, memiliki amalan yang sangat banyak. Namun ternyata para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka betul-betul memiliki rasa takut yang sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan kondisi kita ini, yang kita lalai, meremehkan dari kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, ditambah kita merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita dengarkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, waditu anni sya'ratan fi janbi 'abdin mu'min. Sungguh-sungguh aku berharap kalau seandainya aku menjadi sehelai rambut yang tumbuh pada bagian tubuh seorang mukmin. Demikian pula telah kita dengarkan sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Qatadah, beliau mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, laitani khadiratun ta'kulunid dawab. Kalau seandainya aku menjadi dedaunan ataupun rumputan yang hijau yang dimakan oleh binatang. Demikian pula terkait dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau membaca surat sampai pada ayat yang ketujuh dari surat At-Tur, inna azab rabbika lawaqi', sungguh-sungguh azab Rabbmu pasti akan terjadi, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu baka washtadda buka'uhu. Beliau menangis dengan menangis yang tersedu-sedu. Hatta maridho, sampai-sampai beliau jatuh sakit. Sampai-sampai para sahabat yang lainnya menjenguk beliau. Naam. Demikian pula disebutkan bahwa Umar Ibn Al-Khattab ini di bagian wajahnya ada dua garis hitam yang menunjukkan sangat ataukah seringnya beliau menangis. Sehingga karena sering dilewati air mata, menjadikan bagian wajah beliau membekas adanya dua garis. Demikian pula juga telah kita dengarkan Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berdiri di atas kuburan, beliau pun yabki, beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi jenggot beliau, lihiyah beliau. Kemudian beliau pun mengatakan, "Lau annani bainal jannati wan nar." Kalau seandainya aku berada di posisi antara jannah dan neraka, dan aku tidak tahu ataukah belum mengetahui akan kemanakah aku diputuskan, maka niscaya aku akan lebih memilih untuk menjadi debu sebelum aku mengetahui kemanakah aku akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ucapan Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pun buka'uhu wa khawfuhu. Beliau juga sering menangis dan juga beliau memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla yang sangat. Dan rasa takut yang dimiliki oleh Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang paling tingginya, yang paling beliau takuti itu fitnatain, dalam dua perkara. Yang pertama, beliau sangat menakuti tulul amal, panjangnya angan-angan, panjangnya cita-cita. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa. Beliau sangat takut, sangat khawatir dengan sikap ataupun sifat lebih memilih, mengikuti, mengekor dengan hawa nafsu, keinginan pribadi. Nah, beliau pun mengatakan, fa'amma tulul amal fayunsil akhirah. Karena panjangnya angan-angan, panjangnya cita-cita itu akan menjadikan seseorang lalai dari kehidupan akhirat, lupa dari kehidupan masa depan. Wa mattiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqqi. Adapun mengikuti, mengekor, menomorsatukan hawa nafsu, keinginan pribadi, maka itu bisa menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Nah, ini sekian kekhawatiran, rasa takut yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, di mana kita ketahui bersama di antara mereka adalah khulafaur rasyidin, merupakan pimpinan kaum muslimin, merupakan penguasa kaum muslimin di kala itu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam al-jannah. Namun ternyata mereka betul-betul memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan halnya kita yang kita merasa aman dari siksa Allah, kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan, wa hadza Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kisah yang lain terkait dengan Abu Darda. Kana yaqul, beliau pernah mengatakan, inna ashadda ma akhafu ala nafsi yawmal qiyamati ayyu qala li, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, yang paling aku takutkan akan menimpa diriku yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, ayyu qala li, kalau seandainya dikatakan kepadaku, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, qad alimta, sungguh kamu telah memiliki ilmu yang banyak. Sungguh kamu telah mengetahui syariat agama Islam ini. Sungguh kamu telah memiliki ilmu agama Islam ini dengan pengetahuan yang banyak. Fa kaifa amilta fima alimta? Maka bagaimana amal perbuatanmu terkait dengan ilmu pengetahuan yang telah engkau miliki? Nah, pertanyaan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu nanti pada hari kiamat. Beliau sangat takut, beliau sangat khawatir kalau seandainya beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan antara ilmu dan amalnya. Nah, karena yang namanya ilmu itu harus diamalkan. Ya. Karena yang namanya ilmu itu merupakan perkara yang harus dikeluarkan zakatnya, yang harus dikeluarkan sedekahnya, bahkan lebih dari sedekah. Nah, yakni sebuah amalan. Sehingga kalau seandainya seorang berilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya, ya, dia seperti orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya. Tayyib. Wa kana yaqul, dan Abu Darda radhiyallahu ta'ala pun mengatakan, "Law ta'lamuna ma antum laquna ba'dal mauti." Sungguh-sungguh kalau seandainya kalian mengetahui perkara yang akan kalian jumpai nanti setelah kematian, setelah meninggal dunia, lama akaltum ta'aman ala syahwatin, niscaya kalian tidak akan bisa menyantap makanan dengan lezat. Ya, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menikmati makanan yang sedang kalian santap. Wala syaribtum syaraban ala syahwah, dan kalian tidak akan bisa untuk menikmati minuman yang kalian sedang santap. Hambar rasanya. Nah, bahkan mungkin tidak bisa menikmatinya. Tidak bisa untuk menyantapnya. Ini kalau seandainya kata Abu Darda, kalian mengetahui permasalahan yang akan kalian jumpai setelah kematian. Nah, wala dakhaltum baitan tastadhilluna fihi, dan niscaya kalian tidak akan mau untuk masuk ke dalam rumah yang kalian berteduh di dalamnya. Wala kharajtum ila sa'id, dan sungguh-sungguh kalian akan keluar menuju tempat yang lapang, tempat yang tinggi. Tadribuna sudurakum, kemudian kalian memukul dada-dada kalian. Dan memukul dada di sini bukan ya seperti orang yang apa namanya itu sombong, seperti orang yang naam congkak, bukan. Kata beliau selanjutnya, wa tabkuna ala anfusikum, kemudian kalian menangis atas diri-diri kalian sendiri. Karena sungguh belum seberapa apa yang telah kita kumpulkan dari berbagai macam bekal untuk menyongsong kehidupan setelah kematian. Niscaya kita semua akan menangis, menangisi diri-diri kita sendiri. Kata Buddha selanjutnya, wala wadittu anni syajaratun tu'dadu thumma tu'kal. Dan sungguh-sungguh aku berharap kalau seandainya aku menjadi sebatang pohon yang kemudian aku ditebang ataukah dipetik daunnya, yang kemudian dimakan daun tersebut. Dalam artian, ya, tidak akan mendapatkan ataukah tidak akan menjumpai namanya fitnatul qabr, adabul qabr. Tidak akan melewati masa-masa ditanya di alam kubur. Tidak melewati masa-masa dihitungnya amalan, ya, dihisabnya amalan. Ini ucapan dari Abu Darda, termasuk dari seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Wa kana Abdullah ibn Abbas asfala 'ainaihi mithla syirakil bali minad dumu'. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di bawah kedua mata beliau itu seperti asyrakul bali minad dumu'. Ya, ini mungkin ya seperti yang terjadi pada wajah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Ada dua garis ya yang ada di wajahnya, mungkin garis hitam atau yang semisalnya, karena seringnya dilewati oleh aliran ataukah tangisan air mata. Nah, ini Abdullah bin Abbas. Wa kana Abu Dzar yaqul, Abu Dzar pernah mengatakan, ya laitani kuntu syajaratan tu'dudu. Duhai kalau seandainya aku menjadi sebatang pohon yang ditebang. Waditu anni lam ukhlaq. Dan kalau seandainya ataukah aku bercita-cita kalau seandainya aku dulu tidak diciptakan menjadi manusia. Nah, wa'uridat alaihin nafaqah. Kemudian suatu hari ditawarkan, diberikan kepada beliau ya nafkah. Naam, uang. Faqala, ternyata Abu Dzar mengatakan, indana anazun nahlubuha. Di sisi kami sudah ada ya domba ataukah kambing yang kami ambil ataukah kami perah susunya. Wa humurun nunqilu 'alaiha atau nanqulu 'alaiha. Dan kami juga memiliki himar, humur, keledai yang kami gunakan sebagai kendaraan. Nah, wa muharrarun yakhdimuna, dan kami juga memiliki ya seorang pembantu, seorang pelayan yang membantu kami. Wa fadlu abaatin, dan kami memiliki ya kain yang sisa. Wa inni akhaful hisaba fiha, dan sungguh-sungguh aku telah memiliki kekhawatiran, rasa takut kalau seandainya nanti dipertanyakan di hisab terkait dengan barang-barangku tadi. Dalam artian Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu tidak mau menerima dari nafkah yang diberikan kepada beliau. Nah, wa qara'a Tamim ad-Dari lailatan surat al-Jathiyah. Kemudian Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu beliau suatu malam membaca surat al-Jathiyah. Falamma ata 'ala hadhil ayah, ketika beliau sampai pada ayat 21 dari surat al-Jathiyah. Am hasiballadzina jitarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, apakah mereka mengira bahwa kami akan jadikan mereka kalladzina amanu, seperti orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Ternyata Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu ketika membaca sampai pada ayat ini tadi, ja'ala yuraddiduha wa yabki hatta asbaha. Beliau senantiasa mengulang-ulang membaca ayat ini tadi sambil beliau menangis terseduh-seduh hatta asbaha, sampai subuh. Ya, sampai subuh. Tentu saja yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang telah kita dengarkan ini tadi semata-mata dikarenakan mereka betul-betul memiliki rasa takut, ya, memiliki rasa khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sekian keutamaan yang dimiliki oleh masing-masing sahabat tadi, Abu Darda, Abdullah bin Abbas, Abu Dzar, Tamim Ad-Dari, masing-masing memiliki keutamaan, memiliki fadilah, memiliki keistimewaan, dan kita belum seberapa dibandingkan dengan mereka ini. Tayyib. Wa qala Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Kemudian Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, ini juga termasuk yang dijamin masuk dalam jannah, ya, minal mubasyirina fil jannah, termasuk diberikan kabar gembira oleh Rasul alaihi salatu wasalam masuk ke dalam jannah. Ternyata beliau mengatakan, waditu anni kabshun fadhabahani ahli wa akalu lahmi wa hasau maruqi. Kalau sungguh-sungguh aku bercita-cita, berangan-angan kalau seandainya aku menjadi seekor domba, seekor kambing, yang kemudian di kambing atau domba tersebut disembelih oleh keluargaku, ima disembelih untuk dijual, ataukah disembelih untuk akekoan, ataukah disembelih untuk naam dimakan sendiri, yang jelas disembelih oleh keluarganya. Fa'akal wa'akalu lahmi, kemudian mereka pun setelah menyembelih, ya, mereka menikmati, menyantap daging-daging tersebut, ya, memakan dagingku ketika aku sudah menjadi kambing, menjadi domba. Wahasau maroki, kemudian mereka menyantap, ya, meminum jeruput dari kuahku. Nah, yang demikian dikarenakan yang namanya domba ataupun kambing, ya, tidak seperti manusia yang akan ditanya terkait dengan apa saja yang telah dia dapatkan dari nikmat di dunia ini. Nah, terkait dengan ilmu, terkait dengan amal, semua akan dipertanyakan melewati yaumul hisab. Nah, melewati yaumul mizan. Nah, melewati hari kebangkitan, al-jisr, titian, dan semisalnya. Qala al-Bukhari fi sahihihi, berkata Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, bab khauful mu'min ayyahbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. Beliau membuat sebuah bab, takutnya seorang mukmin akan hilang, akan sirna, akan lenyap amalannya, wa huwa la yash'ur, dalam kondisi dia tidak sadar. Ya, menunjukkan bahwa orang beriman itu betul-betul memiliki rasa takut, ya, harap-harap cemas, mengharap amalnya diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, namun juga cemas kalau seandainya amalnya tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, bahkan sirna ataupun lenyap. Wa qala Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan Ibrahim At-Taimi, ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadziban. Tidaklah aku menghadapkan antara ucapanku dengan amalanku kecuali aku memiliki rasa takut yang sangat kalau seandainya aku menjadi orang yang pendusta. Ya. Beliau menghadapkan antara ucapan dan amal perbuatannya. Beliau sangat-sangat takut kalau seandainya ternyata beliau menjadi orang pendusta. Dalam artian ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Ya. Ini juga memiliki rasa takut yang sangat khasyah yang dimiliki oleh Ibrahim At-Taimi. Naam rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita lanjut, mungkin azan terlebih dahulu. Tafadhol. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala selanjutnya, wa qala Ibnu Abi Mulaikah, dan telah berkata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu thalathina min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku telah mendapati 30 dari kalangan para sahabat Nabi, 30 sahabat, kulluhum yakhafun nifaq, semuanya takut terjatuh dalam kemunafikan. Semuanya takut an-nifaq ala nafsi, mengkhawatirkan dirinya akan terjatuh dalam kemunafikan. Ma minhum ahadun yaqul, tidak ada seorang pun dari kalangan 30 sahabat tadi yang mengatakan annahu ala imani Jibril wa Mikail, bahwa dirinya keiman, kadar dari keimanan dirinya seperti keimanan malaikat Jibril maupun keimanan malaikat Mikail. Tidak ada satupun dari mereka yang mengklaim dirinya seperti itu. Keimanan malaikat Jibril, malaikat Mikail, ya, dari para malaikat seluruhnya, tentulah tidak ada yang menyamai dari manusia. Karena yang namanya malaikat itulah ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat ya kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang mereka diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga 30 dari kalangan para sahabat yang diteliti, yang didapati oleh Ibnu Abi Mulaikah, tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan bahwa imannya seperti malaikat Jibril maupun imannya malaikat Mikail. Di samping itu mereka sangat mengkhawatirkan kalau seandainya diri-diri mereka terjatuh dalam kemunafikan. Wa yuzkaru 'anil Hasan, disebutkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, ma khawfahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Tidak ada yang khawatir, takut dari kemunafikan kecuali orang yang beriman. Maksudnya orang yang beriman itu pasti mengkhawatirkan, takut kalau seandainya dia terjatuh dalam kemunafikan. Ya, yang mukmin itu memiliki kekhawatiran, kecemasan, sehingga dia pun akan semakin meningkatkan tawakal, naam, doanya, penyandarannya kepada Allah Azza wa Jalla, dan semakin meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wala aminahu illa munafiq, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik itu sendiri. Kalau orang munafik ya aman, tidak ada kekhawatiran. Ya. Karena memang mereka sudah munafik. Karena tidak ada keimanan yang ada pada mereka, sehingga mereka pun aman dari kemunafikan. Wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yaqul li Hudzaifah, dan Umar ibn al-Khattab khalifah yang kedua, pimpinan kaum mukminin yang kedua, beliau pernah bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, pemilik rahasia Rasul alaihi salatu wasalam, sahibu sir an-nabi alaihi salatu wasalam. Umar ibn al-Khattab bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, anshudukallah, aku memohon, mengharap dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku mohon kepadamu. Ini merupakan perkara yang betul-betul ya mengharapkan jawaban. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam suatu bab ya dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, tidak boleh untuk menolak permintaan yang permintaan itu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan menyebut nama Allah atau demi Allah, saya minta pulpen itu, ya, atau kayak semisalnya yang beliau sebutkan di sini, ansyudukallah, aku meminta bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman karena kekhawatiran yang ada pada diri Umar, sang khalifah, manusia terbaik generasi, ya, umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bertanya kepada Hudzaifah, beliau sangat-sangat khawatir terkait dengan kemunafikan. Hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasul alaihi salatu wasallam menyebut diriku, namaku kepadamu di hadapanmu, bahwa aku termasuk dari orang-orang munafik? Maka atau sebelumnya kata al-Imam Al-Qayyim, yakni fil munafiqin. Fayaqul, maka Hudzaifah bin Yaman menjawab, la wala uzaki ba'daka ahadan. Tidak, wahai Umar. Yani dijawab bahwa Umar tidak termasuk dari yang disebutkan oleh Rasul termasuk dari orang-orang munafik. Ya. Wala uzaki ba'daka ahadan. Dan aku tidak akan memberikan jawaban yang seperti ini, tidak akan memberikan tazkiyah, rekomendasi, ya, ba'daka, kepada selainmu setelah engkau bertanya sekarang ini. Dalam artian beliau ingin, Hudzaifah bin Yaman betul-betul ingin menutup model-model pertanyaan yang seperti itu. Namun karena tadi Umar bin Khattab bertanya, meminta kepada beliau, ya, supaya dijawab dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, ansyudukallah, maka beliau Hudzaifah bin Yaman pun ya menjawab, ya, dengan berat hati tentunya. Nah, fa sami'tu syaikhana, kata Imam Al-Qayyim, maka kami pun mendengar syekh kami, yakni besar kemungkinan yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Aku mendengar syekh kami yaqul, mengatakan, laisa muraduhu anni la ubri'u ghayraka minan nifaq. Ya. Bukan yang dimaksud oleh Hudzaifah bin Yaman ketika beliau mengatakan wala uzaki ba'daka ahadan, bahwa aku la ubri'u ghayraka atau la ubri'u ghayraka minan nifaq. Aku tidak akan berlepas diri dari orang selainmu terkait dengan kemunafikan. Balil murad la aftahu ala nafsi hadzal bab. Nah, bukan masalah merekomendasi bahwa dia bukan atau tidak termasuk dari yang disebutkan terjatuh dalam kemunafikan, bukan itu. Balil murad la aftahu ala nafsi hadzal bab. Akan tapi yang beliau maksud adalah aku tidak akan membuka, ya, pada diriku, naam, kesempatan untuk orang lain bertanya seperti pertanyaan yang Anda sampaikan atau Anda kemukakan kepadaku. Fakullu man sa'alani, maka setiap orang yang bertanya kepadaku, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'uzakihi. Ketika ada orang yang bertanya, apakah Rasul menyebut namaku termasuk dari sederetan orang-orang munafik? Ya, kemudian aku pun akan menjawab seperti jawaban tadi. Tidak, kamu tidak termasuk yang disebut. Nah, jadi beliau tidak akan membuka, ya, pintu tersebut. Dalam artian mungkin kalau ditanya, ya, memberikan atau memalingkan, ya, pertanyaan, memalingkan jawaban atau memalingkan situasi, kondisi dan misalnya. Qultu, kata Imam Al-Qayyim, wa qaribun min hadza, dan dekat dari permasalahan ini seperti ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, lilladzi sa'alahu ayyad'u lahu ayyakuna minas sab'ina alfan alladzina yadkhuluna aljannata bighairi hisab. Yang mirip dengan pembahasan tadi adalah ucapan Rasulullah kepada seseorang yang bertanya kepada beliau ataukah memohon kepada beliau supaya didoakan oleh Rasul, termasuk dari 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam jannah bighairi hisab wal adab. Ya, kisah terkait dengan Ugasyah Naam bin Mihsan. Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, sabaqaka biha Ugasyah. Ketika ada orang kedua yang bertanya kepada Rasul, berdiri bertanya kepada Rasul, ataukah meminta, memohon supaya Rasul mendoakan kepada orang tersebut supaya dimasukkan dalam golongan 70 ribu orang yang masuk dalam jannah bighairi hisabul adab, Rasul menjawab, sabaqaka biha Ugasyah. Waduh, mohon maaf, sudah kedahuluan Ugasyah tadi. Rasul tidak menyebutkan, kamu tidak termasuk, juga Rasul tidak menyebutkan jawaban yang lainnya. Tapi Rasul menyebutkan, kamu sudah kedahuluan. Nah. Walam yurid anna Ugasyah wahdahu ahaqqu bidzalik mimman adahu minas sahabah. Ketika Rasul menjawab dengan jawaban barusan, bahwa kamu telah didahului oleh Ugasyah, bukan maksudnya bahwa hanya Ugasyah saja yang lebih berhak untuk masuk ke dalam kategori 70 ribu orang masuk jannah bighairi hisabul adab dibandingkan sahabat yang lainnya. Bukan ini yang dimaksud oleh Rasul. Walakin lau da'alahu, namun yang dimaksud adalah kalau seandainya Rasul menjawab, yakni mendoakan seperti yang didoakan kepada Ugasyah bin Mihsan, ya anta minhum, semoga kamu termasuk dari mereka, laqoma akhar wa akhar, niscaya yang lainnya pun akan ikut berdiri minta kepada Rasul supaya didoakan. Ya, Ugasyah sudah berdiri, ya Rasulullah doakan saya supaya masuk termasuk dari 70 ribu orang yang masuk jannah di bighairi hisabul adab. Rasulullah mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Yang lagi berdiri, maka Rasul menjawab apa? Kamu sudah kedahuluan Ugasyah. Dalam artian kalau seandainya Rasul juga mendoakan orang ini, anta minhum, maka yang sini akan berdiri, sana berdiri, semuanya akan berdiri. Lah, wan fatah albab, akhirnya terbuka lebar, memberikan kesempatan yang lainnya juga untuk berdiri, minta didoakan oleh Rasul. Bahkan warubama qama man lam yastahiqqa ayyakuna minhum, akan berdiri, akan bangkit, akan meminta kepada Rasul untuk didoakan, padahal dia tidak pantas, tidak layak, bukan orang yang berhak untuk masuk. Nah, termasuk dalam 70 ribu manusia masuk jannah bighairi hisab wala adab. Ya. Fakana al-imsaku aula, maka akhirnya pilihan yang utama adalah menahan diri, menutup pintu tersebut. Wallahu alam. Ini kata al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sehingga dimaksud oleh Hudzaifah bin Yaman adalah beliau ingin menutup, ya, terkait dengan jangan sampai ada lagi yang bertanya kepada beliau seperti pertanyaan yang diajukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan, la uzaki ba'daka ahadan, yani aku tidak akan menjawab pertanyaan dari orang setelah engkau. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kesimpulannya bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka betul-betul memiliki rasa khasyah, betul-betul memiliki rasa ketakutan, kekhawatiran yang sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan kemunafikan, terkait dengan tidak diterimanya amalan, terkait dengan akan hilangnya amal perbuatan yang telah para sahabat lakukan ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga yang namanya kaum muslimin, yang namanya kaum mukmin, orang yang beriman juga harus meniru apa yang dilakukan, yang dimiliki oleh para sahabat, memiliki rasa takut, memiliki rasa kekhawatiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi, naam, kita ini bukan orang yang sekuku irengnya para sahabat terkait dengan amalan maupun terkait dengan keimanan. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.